Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya, sungguh sangat bergembira hati kita ketika kita dapat mengawali hidup kita, mengawali hari kita, dan mengakhiri kehidupan kita dalam dunia ini bersama dengan Al-Qur'an kalamullah. Semoga apa yang kita telah baca dan apa yang akan kita baca dan apa yang kita tadabburi dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut menjernihkan pemikiran kita, menenangkan jiwa kita, dan menenteramkan batin kita sehingga kita dengan sehat luar dan dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di hari ini kita telah sampai pada surah Yusuf ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu. Kadzalika najziz zalimin. Mereka menjawab, yaitu saudara-saudara Yusuf, balasannya ialah pada siapa ditemukan barang yang hilang itu dalam karungnya, maka dia sendirilah balasan atau tebusannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebutkan beberapa hari yang lalu, bahwa dalam tradisi keluarga Nabi Ya'qub alaihi salam atau tradisi yang berjalan pada masa itu, hukum yang berlaku adalah bahwa siapa yang mencuri dari barang orang lain, dari milik orang lain, maka si pencuri yang ketangkap itu tadi akan menjadi hamba sahaya atau akan menjadi budak dari orang yang dicurinya harta itu tadi. Nah, inilah maksud daripada ayat yang kita bahas pada hari ini, bahwa saudara-saudara daripada Nabi Yusuf alaihi salam sungguh sangat menyadari ya hukum tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwa balasan dari orang yang mencuri itu adalah dirinya sendiri. Dialah yang bertanggung jawab. Dialah yang akan menjadi budak, sementara yang lain akan terbebaskan. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap seperti ini adalah sikap selamat badan sendiri. Menyelamatkan diri sendiri dan tidak ada rasa keprihatinan dan kepedulian kepada saudara, walaupun itu saudara kandung sendiri atau kepada orang yang sangat dekat dengan dirinya. Sikap ini sungguh nyata bagi kita saat sekarang ini dari sikap orang-orang Yahudi, baik itu yang ada di Timur Tengah dari orang-orang Israel, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang berada di Barat, di Eropa ataupun di Amerika. Ketika kita bersama mengetahui bahwa ini hanya sekedar menyampaikan saja sebagai bentuk permisalan betapa orang Yahudi itu, dia tidak peduli walaupun ada saudaranya yang harus mati kalau tidak bersesuaian dengan hawa nafsunya, mereka tidak peduli dengan itu. Contoh yang saya maksud adalah Rachel Corrie, salah seorang wanita pembela kemanusiaan yang dibuldozer. Ya, disengaja ditabrak oleh orang-orang Yahudi di perbatasan Gaza ketika itu dia menentang ya, perambahan atau perusakan rumah-rumah kaum muslimin di Gaza. Dia menentang itu walaupun dia sendiri adalah orang Yahudi dan beragama Kristen. Tetapi ketika usaha daripada Rachel ini untuk menentang kebijaksanaan daripada Amerika dan kebijaksanaan daripada orang-orang Yahudi, maka hal itu mereka lakukan, yaitu membunuh si Rachel itu tadi, walaupun itu adalah saudara mereka sendiri. Oleh karena itu, saya dahulu beberapa bulan yang lalu pernah bertanya dengan Syekh Wahbah Zuhaili. Saya tanya, mengapa umat Islam di Timur Tengah itu tidak mampu mengusir kaum Yahudi dari tanah Timur Tengah itu, padahal di sekitar mereka adalah bangsa Arab yang itu adalah kaum muslimin dan banyak ulama hadir di sana mengetahui itu. Maka Syekh Wahbah mengatakan, kami tidak berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Kalau hanya sekedar berhadapan dengan orang Israel, orang Yahudi, sudah kami selesaikan mereka itu dari dulu. Sudah kami usir mereka itu dari dahulu. Bahkan saya dahulu waktu kecil pernah berantem dengan orang Yahudi, saya menggertaknya saja dia sudah takut. Tapi yang kami hadapi sekarang bukan orang Yahudi. Yang kita hadapi sekarang ini bukan orang Yahudi. Yang kita hadapi sebenarnya adalah Amerika dan Eropa yang mendukung kebijaksanaan atau setiap tindak tanduk daripada perbuatan orang-orang Yahudi itu. Merekalah yang sebenarnya yang kita hadapi. Jadi negara atau bangsa di dunia ini sebenarnya bukan berhadapan dengan orang Israel, bukan berhadapan dengan Benyamin Netanyahu, bukan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin dari Mossad dan yang lainnya. Tetapi kita berhadapan sebenarnya dengan kebijaksanaan orang Amerika. Kita ketahui betapa banyak perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi itu yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Tidak ada satu agama pun yang membenarkannya. Bagaimana pembantaian mereka di Mapi Marmara dan begitu juga di negara, di kapal-kapal yang berikutnya yang mereka usir ke Mesir, yang mereka usir ke Asdod, dan mereka lakukan tindakan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Tetapi tidak ada satu negara pun yang berani berbuat atau bertindak ekstrim terhadap perbuatan yang sungguh sangat bejat itu. Nah, di sini kalau kita lihat dalam ayat ini, kita kembali kepada surah Yusuf ayat ke-75 ini, maka menjadi, bahkan menjadi sudah tradisi dan kebiasaan pada mereka bahwa siapa yang berbuat, mereka, dia sendirilah yang bertanggung jawab. Itu betul, tetapi dari kita sebagai keluarga, kita sebagai abang, sebagai ayah, sebagai adik dan keluarga terdekat, hendaklah kita memberikan dukungan. Bukan berarti dukungan itu agar dia berbuat kemaksiatan, tidak, tetapi memberikan dukungan, empati dan simpati kita kepada dia bahwa tidak hanya dia yang menghadapi hukuman itu, tetapi ada saudara-saudara yang lain juga merasakan kesedihan itu. Nah, ini tidak ada pada diri orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi itu hidupnya sangat materialistis dan hidupnya sangat egois. Dan kemudian para pengawal kerajaan itu mengatakan, kadzalika najzil zalimin, beginilah kami akan memberikan hukuman terhadap orang-orang yang zalim. Artinya hukum itu berlaku pada keluarga Yakub yang telah diwarisi dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ishak, dan begitu juga itu berlaku dan mereka berlakukan kepada dalam kejadian ini terhadap siapa saja pencuri dari antara mereka. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan butir-butiran kesimpulan yang lainnya atau penjelasan yang lainnya dari Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin yang telah hadir di studio. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansyah. Ayat 75 dari surat Yusuf ini telah dijabarkan panjang lebar oleh Ustaz Ardiansyah bagaimana sebaiknya seseorang itu membela keluarga besarnya. Dan ini telah kita kaji pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kalaulah keluarga besar itu concern, perhatian terhadap saudara-saudaranya yang tidak mampu secara finansial, maka kita tidak akan menemukan di dunia ini pengemis yang melanglang buana di pinggir jalan kota-kota besar. Di kota Medan kita menemukan ada pengemis di pinggir jalan. Kalaulah kita teliti, kita survei, mungkin di antaranya ada keluarga besar kita. Ada di antaranya bermarga Sinaga misalnya, atau ada yang dari Karo, atau ada yang dari Melayu, atau ada yang umat Islam. Kalaulah dia concern terhadap keluarga besarnya dan memiliki uang yang berlebih, tentu saja dia lebih berhak untuk mengayomi mereka, sehingga keluarga besar tadi akan terayomi dan akan rukun dan damai dan hidup sejahtera bersama orang-orang yang mampu dari golongan mereka. Itu satu hal. Di sisi lain kita mengkaji di sini, kazalika najzi zalimin, demikianlah kami memberi pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Disebutkan zalim padahal sebenarnya pencuri. Jadi kazalika najzi sariqin, karena ini kasusnya sebenarnya adalah pencuri. Disebutkan mencuri itu dengan zalim, mencuri karena apa? Karena mencuri itu memang identik dengan kezaliman. Zalim menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroi berasal dari kata-kata zulum. Zulum artinya gelap. Mencuri itu gelap. Buktinya apa? Karena biasanya orang yang mencuri itu melakukannya di malam hari, di kegelapan malam. Karena apa? Karena dia tahu bahwa yang dilakukannya itu salah. Maka dia malu kalau misalnya dilakukan di siang hari terang benderang. Kalaupun harus dilakukannya di siang hari terang benderang, maka dilakukannya di tempat yang sunyi dan tidak ada orang. Kalaupun ada orang, maka dia melakukannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dalam hitungan detik. Karena dia tahu bahwa yang dilakukannya adalah hal yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mencuri itu identik dengan kegelapan dalam arti kasat mata, pencuri itu juga disebut dengan kegelapan dalam arti yang tersirat. Maka kalau kita menemukan ada orang yang mencuri uang rakyat atau ada orang yang korupsi uang rakyat, disebutkan dengan penggelapan uang rakyat. Penggelapan uang rakyat ini adalah bahasa kiasan dari mencuri. Kenapa? Karena uang itu sudah tidak tahu lagi di mana beradanya, walaupun sebenarnya uang itu telah berpindah tangan dari meja atau dari brankas pindah ke rekening atau ke kantong pejabat setempat. Maka disebutlah dengan penggelapan. Kenapa pencuri itu atau mencuri itu identik dengan kezaliman atau kegelapan atau penggelapan? Karena memang orang yang berani melakukan pencurian itu telah gelap matanya. Walaupun mungkin dia melihat orang, tapi seakan-akan orang itu sudah tidak dilihatnya. Ataupun kalau dia melihat uang orang, dia sudah melihat seakan-akan uang itu telah menjadi miliknya. Apabila dia melihat harta, maka seakan-akan itu adalah harta orang, seakan-akan itu harta dia. Maka gelap mata ini membuat dia merasa semua ini miliknya dan semua ini bisa diraih untuk kesenangan pribadinya. Gelap matanya, gelap mata ini bersumber dari gelap hatinya. Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Satu kegelapan akan menimbulkan kegelapan-kegelapan di dalam jiwanya. Kegelapan di dalam jiwa sehingga dia tidak bisa lagi melihat mana yang putih, mana yang hitam. Dan apa yang dilakukannya di dunia ini tidak saja menyengsarakannya di dunia, tapi juga akan menyengsarakannya di akhirat. Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Untuk itu sangat pas ketika Allah mengatakan wa kazalika najzi zalimin, itulah balasan bagi orang yang zalim sebagai kata ganti dari orang-orang yang mencuri. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita dengarkan penjelasan yang begitu sangat berkesan bagi kita dari Ustaz Zainal Arifin, betapa beliau sangat tegas menjelaskan bahwa pencurian itu adalah kezaliman. Kezaliman itu akan dirasakan pelakunya bukan hanya di dunia ini sebagai sanksinya, tetapi juga di akhirat nanti. Dan kezaliman itu sungguh sesuatu perbuatan yang sangat menjijikkan dan sungguh suatu perbuatan yang sangat keji. Semoga kita dapat menghindarkan diri kita, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita menjauhkan setiap daripada kezaliman yang mungkin boleh jadi itu terjadi kita lakukan pada beberapa hari yang lalu. Tetapi dalam bulan Ramadan ini, kita marilah berjanji untuk tidak melakukannya dan seterusnya. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.